mulai. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu 'azza wa jalla fil Qur'anil Karim: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, pendengar radio Islam Lumajang yang berbahagia rahimakumullah. Malam ini alhamdulillah Sabtu 5 Muharram 1443 Hijriah bertepatan dengan tanggal 14 Agustus tahun 2021 Masehi. Alhamdulillah kita bersyukur masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai nikmat yang tidak mungkin bisa kita hitung-hitung apapun cara dan metode yang dipakai. Saking banyaknya dan terus-menerusnya tidak pernah putus. Alhamdulillah kita pun bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesehatan. Satu modal besar untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan sehat ibadah akan semakin maksimal. Itu berlaku bagi mereka yang mau bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang sakit pun katakan sekarang sedang sakit masih diberi kesempatan untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan banyak-banyak istighfar, banyak-banyak zikir mengingat Allah Subhanahu wa taala, melakukan muhasabah, introspeksi diri, menyadari bahwa dirinya itu sangat lemah, sangat rapuh, yang dengan sakit sedikit saja sudah banyak mengeluh. Itu juga ibadah, melakukan muhasabah, introspeksi diri. Nah, para pendengar Radio Islam Lumajang yang berbahagia rahimahumullah, di antara aspek yang terefek, terdampak dalam status pandemi seperti ini, wabah COVID-19 yang sampai hari ini belum berakhir. Salah satu aspek yang terefek adalah aspek pendidikan anak. Semua merasakan, anak-anak itu sendiri, apalagi orang tuanya. Demikian juga seluruh pihak yang terlibat dalam pendidikan anak, lembaga-lembaga pendidikan, pondok-pondok pesantren, pengajar, ustadz, musyrif, pengurus, merasakan efek dari situasi pandemi semacam ini. Ya tentunya tantangannya akan lebih berat karena dibatasi oleh tempat, masih banyak yang online, daring, kalaupun bisa bertatap muka, ya, tempat pun dibatasi, jaga jarak, dan yang semisalnya. Demikian juga materi-materi yang tidak bisa disampaikan sebagaimana biasa pada hari-hari normal, yang tentunya itu berdampak juga pada muatan atau kurikulum yang disampaikan. Ya tentunya target atau tuntutan kurikulum yang akan diselesaikan tidak bisa disamakan dengan hari-hari biasa. Kalau misalkan di hari-hari biasa dalam satu semester, misalkan 10 bab, ya tentunya dalam situasi pandemi seperti ini, ya nggak mungkin kita tetap bersikukuh 10 bab itu tetap juga selesai dalam satu semester. Ya kita harus pandai-pandai menyesuaikan. Ya karena memang banyak faktor tidak mendukung. Nah hal-hal seperti ini sifatnya teknis memang. Ada yang menggunakan media-media sosial, ya, alat komunikasi, ada yang menggunakan dalam bentuk hard file, misalkan difotokopi, diperbanyak, kemudian dikirim. Itu masalah teknis. Tetapi ada hal yang sangat mendasar dan juga itu sifatnya sangat fundamental sekali, yaitu terus untuk mengkoreksi niat. Niat itu harus selalu dikoreksi. Bukan hanya sekali ketika akan memulai, tapi setiap saat, setiap waktu selalu koreksi niat. Ihdharun niyat itu perlu sekali. Ya, kalau kita kaitkan dengan pembahasan kita ya, dalam pendidikan anak. Dalam pendidikan anak, kita perlu sering-sering dan banyak-banyak untuk koreksi niat. Kita semua yang terlibat dalam pendidikan anak, sebenarnya apa yang kita harap? Apa yang ingin kita dapatkan? Apa sih yang ingin diperoleh? Entah itu jadi ustadz, musyrif, pengurus, bahkan orang tua itu sendiri, ayah dan ibunya, ayah dan ibu anak. Koreksi niat sekali lagi harus sering diingat-ingat. Dan kita saling mengingatkan satu dengan yang lain. Yang mengingatkan bukan berarti dia kemudian yang terbaik. Yang diingatkan, ya jangan salah sangka. Jangan merasa diremehkan dan dipertanyakan. Bukan. Tugas kita saling mengingatkan kok. Misalkan ada si A berusaha untuk mengingatkan yang ikhlas dalam ta'awun di pendidikan anak, yang ikhlas, yang kita cari adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala dalam menjalankan pendidikan, dalam mengelola lembaga-lembaga pendidikan pondok pesantren misalkan. Ya jangan sampai kita salah paham kemudian menganggap oh memang kamu sudah hebat, kamu sudah sudah bagus. Nah, kita yang diingatkan juga jangan sampai salah paham. Ya, kita yang diingatkan jangan merasa direndahkan, jangan merasa tidak diperhitungkan. Jangan berprasangka buruk. Memangnya kita nggak ikhlas, memangnya kita tidak mencari ridha dari Allah. Bukan, sekali lagi, ini memang sebuah keharusan. Kita saling mengingatkan satu dengan yang lain tentang menjaga ikhlas dalam pendidikan anak. Nah, ketika kita berbicara tentang ikhlas dalam pendidikan anak, sebenarnya mencakup dua objek. Ya, saya ulangi kembali, ketika kita berbicara tentang ikhlas dalam pendidikan anak, itu mencakup dua objek. Objek yang pertama adalah pendidik, ustadz, pengajar, guru, musyrif. Itu objek yang pertama. Objek yang kedua, anak-anak itu sendiri. Anak-anak itu sendiri. Artinya apa? Sebagai pengajar, sebagai ustadz, sebagai pengurus, sebagai musyrif, itu harus selalu mengedepankan ikhlas, satu. Yang kedua, materi yang disampaikan kepada anak-anak, itu juga materi tentang ikhlas. Bagaimana kita menanamkan ya, pendidikan ikhlas itu kepada anak-anak sejak dini. Dan tentunya cara mendidik yang terbaik adalah dengan contoh dan teladan. Bukan sebatas teori, materi yang disampaikan di depan kelas, yang disampaikan melalui rekaman audio di zaman-zaman pandemi seperti ini. Nah, para pendengar Radio Islam Lumajang yang berbahagia, rahimakumullah, siapapun dia, tentunya yang diharapkan adalah ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak boleh merasa ujub. Tidak boleh merasa ujub. Ujub itu merasa hebat. Menilai dirinya punya kelebihan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dia merasa mempunyai keahlian dan kemampuan dalam menyampaikan pelajaran yang lainnya enggak. Na'udzubillah, itu ujub. Itu ujub. Dia bangga-banggakan, tuh murid-murid saya. Angkatan pertama yang lulus sudah segini-gini-gini, udah jadi ustadz sana-sini. Tuh angkatan kedua, pandai-pandai menulis. Tuh angkatan yang ketiga, dan seterusnya. Itu ujub namanya. Konteksnya bukan untuk apa namanya bersyukur, tetapi sudah merasa dirinya hebat, sementara yang lain tidak bisa melakukan apa yang telah dia lakukan. Na'udzubillah. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, idza khifta ala amalikal ujuba fadhkur ridha man tatlub wa fi ayyi na'imin targhab wa min ayyi 'iqabin tarhab faman fakkara fi dzalika saghura 'indahu 'amaluhu. Disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam Siyar A'lamin Nubala. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala mengatakan, kalau engkau khawatir amal perbuatan itu yang engkau lakukan bisa menimbulkan ujub, bisa membuatmu sombong dan takabur, membuatmu tinggi hati, merasa lebih baik dari yang lain, merendahkan yang lain, maka fadhkur ridha man tatlub. Coba ingat-ingat lagi lah sebenarnya ridha siapa yang engkau inginkan. Bukankah ridha Allah yang dicari, bukan ridha manusia? Wa fi ayyi na'imin targhab, kata Imam Syafi'i selanjutnya. Coba ingat-ingat lagi lah sebenarnya kenikmatan jenis apa yang engkau inginkan, kenikmatan di dunia atau kenikmatan di akhirat nanti. Seorang hamba yang menginginkan kenikmatan di akhirat nanti, dia tidak peduli dengan apa yang dia dapat di dunia. Dia dipuji, dia dibenci, dia disanjung-sanjung, ya, dia dicaci maki, dia nggak peduli. Tetap aja dia beramal. Karena sekali lagi yang dia inginkan adalah kenikmatan di akhirat. Wa min ayyi 'iqabin tarhab, kata Imam Asy-Syafi'i, ingat-ingat lagi lah. Hukuman siapa yang engkau takutkan? Bukankah hukuman dari Allah Subhanahu wa taala yang engkau takutkan? Kalau sudah seperti itu, kata Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, faman fakkara fi dzalika saghura indahu 'amaluh. Kalau dia berpikir sampai sejauh itu, maka apapun yang dia lakukan tetap saja dia merasa kecil, dia merasa sedikit. Ya kenapa? Karena ya ternyata apa yang dia lakukan, walaupun dipuji-puji orang sudah banyak, walaupun disanjung-sanjung dan ditinggi-tinggikan orang, dia sudah hebat dan luar biasa. Tapi ketika dia ingat bahwa yang dia cari adalah ridho Allah, bukan ridho manusia. Akhirnya apa yang dia lakukan terasa kecil, ah masih belum apa-apa. Masih sedikit. Ya. Masih seujung kuku. Itu pesan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala. Dalam pendidikan anak, para pendengar Radio Islam Lumajang yang berbahagia, rahimakumullah. Hal-hal yang seperti ini harus selalu kita ingat. Masalah keberhasilan, dan yang dimaksud keberhasilan itu adalah anak-anak itu nantinya akan berhasil ataukah tidak, baik ataukah tidak, seperti yang kita inginkan ataukah tidak, itu bukan ranah dan bukan wilayah kita. Allah subhanahu wa ta'ala yang akan memilih siapakah dari anak-anak didik kita yang akan pantas untuk berhasil dan siapakah yang layak untuk sukses di dunia maupun di akhirat. Tugas kita pokoknya sabar untuk mendidik, sabar untuk mendampingi, sabar untuk menjadi teman mereka. Karena anak-anak itu kan bukan benda mati yang tidak punya hati. Anak-anak yang kita didik itu kan bukan tanpa perasaan. Anak-anak itu adalah manusia juga. Punya hati, punya perasaan. Sehingga ketika kita mendidik, hati dan perasaan pun tidak boleh diabaikan. Memang betul, ilmu kita transfer untuk mereka. Ada tuntutan-tuntutan dalam belajar yang perlu kita targetkan. Tapi ingat sekali lagi, anak-anak itu bukan benda mati yang tidak punya hati. Kehidupan mereka bukan cuma di dalam kelas. Kehidupan mereka itu sangat luas. Bukan hanya dimulai dari jam pertama, kemudian berakhir dengan jam kesekian. Tetapi di luar itu pun mereka punya kehidupan. Dan seorang pengajar, seorang ustadz yang baik, yang tentunya tidak hanya memperhatikan mereka hanya di dalam kelas. Tapi sebisa mungkin kita mengenal latar belakangnya, kondisi keluarga dan orang tuanya. Kita kenal dan kita mengerti watak dan karakternya. Sehingga menu ilmu yang kita berikan itu bisa disantap oleh anak-anak didik kita dengan baik. Sebagai contoh, ketika seorang anak didik, ya, hari itu misalkan dia tidak mengerjakan tugas, kan tidak kaku langsung kita hukum. Wah, kamu nggak ngerjakan tugas, berdiri setengah jam kamu di depan kelas. Bukan demikian. Tapi perlu kita gali kenapa sampai dia tidak mengerjakan tugas. Mungkin dia sakit. Mungkin dia nggak tahu. Mungkin dia nggak bisa ngerjakan. Mungkin dia lupa. Mungkin dia perlu perhatian dari kita. Mungkin bukunya ketinggalan. Perlu dicari. Mungkin dia sibuk di rumah bantu orang tuanya. Jadi tidak kaku. Dan itu sangat terkait dengan apa? Dengan keikhlasan. Apa sih yang dia cari? Yang dia cari adalah ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam prakteknya, para pendengar Radio Islam Lumajang yang berbahagia, rahimakumullah, tidak jarang seorang guru atau seorang pendidik itu melimpahkan kesalahan kepada murid. Yang dia salahkan itu adalah anak didik. Padahal belum tentu. Bisa jadi kekurangan itu ada pada pendidik. dia yang tidak mampu untuk mentransfer ilmu, dia yang kurang mampu untuk menyampaikan dan menjelaskan kepada anak-anak didiknya. Mungkin dia kurang dekat dengan anak-anak didiknya, dan seterusnya. Maka disitulah kita bilang tadi dengan introspeksi diri, kita koreksi niat. Kita koreksi niat. Jangan buru-buru menyalahkan anak didik lah. Jangan buru-buru untuk melemparkan kesalahan kepada mereka. Nah, para pendengar Radio Islam Lumajang yang berbahagia, rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang tidak kalah penting juga terkait dengan keikhlasan dalam mendidik anak. Seperti yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, adalah kita selalu koreksi niat tentang ridho siapa yang dicari. Ya tentunya kita ingin dan kita berharap ridho Allah lah yang menjadi tujuan kita semua dalam keterlibatan pada pendidikan anak. Kita perlu banyak belajar dari para sahabat radhiyallahu anhum ajmain. Mereka yang mengajarkan kepada kita tentang arti dan praktek keikhlasan dalam kehidupan nyata. Para sahabat mengajarkan untuk kita bahwa menjadi guru, menjadi pendidik, atau menjadi apapun itu, yang dicari itu bukan posisi, bukan status, bukan popularitas. Dan hal seperti ini pun harus kita sampaikan kepada anak-anak didik kita, materi tentang keikhlasan. Kita ajarkan, kita didik mereka untuk menjadi hamba-hamba Allah yang tidak ada yang diharapkan kecuali ridhonya. Kecuali ridhonya. Kedudukan, jabatan. Itu sama sekali tidak ada dalam daftar tujuan. Sekali lagi, bukan kedudukan, bukan jabatan. Bukan itu tujuan. Sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu, beliau adalah satu dari 10 sahabat yang disebutkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pasti masuk surga dalam satu kesempatan. Selain sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Talhah, Zubair, ya, Abu Ubaidah Ibn Jarrah, Sa'ad bin Abi Waqqas, Sa'id bin Zaid, ada nama Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala. Dan beliau adalah satu dari 6 anggota syura yang ditunjuk oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu anhu untuk menetapkan siapakah khalifah penggantinya. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu termasuk sahabat as-sabiqun al-awwalun, yang pertama-tama dan mula-mula masuk Islam. Ikut dalam perang Badar. Beliau berasal dari suku Quraisy, dari Bani Zuhrah. Dan sahabat Abdurrahman bin Auf itu termasuk 8 orang pertama yang masuk Islam. Kurang apa sudah kelebihannya. Sahabat yang banyak punya, yang punya banyak kelebihan. 8 orang pertama masuk Islam termasuk beliau. Di masa jahiliyah, nama beliau adalah Abdul Amr. Ada yang bilang Abdul Ka'bah. Hambanya Amr. Hambanya Ka'bah. Riwayat lain mengatakan seperti itu. Oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam namanya diubah menjadi Abdurrahman bin Auf. Beliau lahir 10 tahun setelah tahun gajah, ya, setelah Mekah diserang oleh pasukan Abrahah, 10 tahun kemudian beliau lahir, radhiyallahu anhu. Beliau dua gigi bagian depan itu tanggal, sehingga agak celat, susah bicara. Ya karena giginya beliau yang tanggal itu. Beliau juga pincang. Kenapa? Karena usiba yauma Uhudin fahatima wajuriha 20 jirahah ba'luha fi rijlihi fa'urija. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu ketika perang Uhud ada 20 luka dalam tubuh, di tubuhnya, yang sebagiannya ada di kaki, sampai beliau akhirnya pincang akibat perang, perang Uhud, pincang. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah mempersaksikan bahwasanya beliau termasuk penduduk surga. Dan satu-satunya sahabat yang Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah salat bermakmum di belakangnya adalah sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Nabi Muhammad saja pernah menjadi makmumnya sahabat Abdurrahman bin Auf. Di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat Abdurrahman bin Auf itu berfatwa. Padahal Nabi Muhammad masih ada di zaman Abu Bakar, zaman Umar radhiyallahu anhum. Sahabat Abdurrahman bin Auf sudah menjadi ahli fatwa. Beliau berangkat hijrah ke kota Madinah itu dalam keadaan fakir miskin, enggak bawa apa-apa. Tapi kemudian beliau menjadi kaya raya dan saudagar besar di sana, di kota Madinah. Sebagian ulama mengatakan kana ahlul madinati iyalan ala Abdurrahman bin Auf thuluthun yukriduhum malahu wa thuluthun yakdi dainahum wa yasilu thuluthan. Sebagian ulama ahli sejarah mengatakan penduduk kota Madinah di zaman itu punya hutang budi kepada Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu. Sepertiga dari penduduk kota Madinah itu selalu mendapatkan pinjaman uang dari Abdurrahman bin Auf. Sepertiga yang lain utang-utangnya dilunasi. Sepertiga yang terakhir, sahabat Abdurrahman bin Auf suka memberi. Ini luar biasa. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan, min afdhali a'mali Abdurrahman azluhu nafsahu minal amri waqta syura wa ikhtiyaruhu lil ummati man asyara bihi ahlul hilli wal aqdi fanahadha fi dhalika atamma nuhudin ala jami'il ummati ala Uthman walau kana muhabiyan fiha la akhadhaha li nafsihi aw lawallaha ibn ammihi wa aqrabal jama'ati ilayhi Sa'ad ibn Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Al-Imam Adz-Dzahabi dalam Siyar A'lamin Nubala menjelaskan untuk kita seperti apakah sosok Abdurrahman bin Auf radhiyallahu ta'ala anhu. Tadi secara singkat ya, di dalam Siyar A'lamin Nubala kita nukilkan tadi, Al-Imam Adz-Dzahabi sudah menjelaskan siapa sosok Abdurrahman bin Auf itu. Mula-mula masuk Islam, bahkan 8 orang pertama masuk Islam, ya, ikut berjihad, ikut hijrah, ikut perang Badar, ya. Kemudian sudah dipastikan masuk surga. Kaya raya, saudagar besar, dermawan, hartanya tidak dihabiskan sendiri, dibagi-bagikan, dihutang-hutangkan. Yang berhutang dilunaskan oleh beliau, Abdurrahman bin Auf. Berilmu, dibuktikan dengan beliau menjadi ahli fatwa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lengkap sudah keutamaan dan kelebihan sahabat Abdurrahman bin Auf radhiyallahu taala. Tetapi coba lihat keterangan Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah. Kata Imam Adz-Dzahabi, Abdurrahman bin Auf radhiyallahu anhu, dan ini termasuk sesuatu yang besar, beliau menghapus namanya sendiri. Ya, beliau menghapus namanya sendiri dari 6 kandidat pengganti khalifah Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Padahal beliau dipercaya sebagai ketua. Beliau dipercaya sebagai ketua. Tapi beliau sendiri menolak untuk terpilih menjadi khalifah. Wa ikhtiyaruhu lil ummati man asyara bihi ahlul hilli wal aqdi. Dan beliau memilih untuk umat Islam khalifah yang memang sudah ditunjuk dan diarahkan oleh ahlul hilli wal aqdi di zaman itu. Beliau laksanakan itu dengan sebaik-baiknya tanpa ada gejolak sama sekali. Sampai kemudian umat sepakat bahwa sahabat Utsman Ibnu Affan radhiyallahu anhu menjadi khalifah ketiga pengganti Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu. Kata Imam Adz-Dzahabi, walau kana muhabiyan fiha la akhadzaha li nafsihi. Padahal kalau beliau mau, kedudukan khalifah itu sudah diambil sendiri. Padahal kalau beliau mau, kata Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, itu kedudukan dan jabatan khalifah itu diambil sendiri. Dan beliau pantas dan layak. Beliau pantas dan layak untuk menjadi khalifah. Kriteria-kriterianya lengkap sudah. Bahkan sahabat Umar bin Khattab sendiri kan memilih dan memasukkan nama Abdurrahman bin Auf sebagai satu dari 6 kandidat pengganti khalifah. Jadi siapapun yang terpilih dari 6 sahabat itu berhak. Tapi radhiyallahu anhu, beliau mengajarkan untuk kita bagaimana untuk tidak tampil ke muka, ya, tidak kemudian mengejar jabatan, mencari kedudukan. Bukan orang lain yang menghapus namanya, tetapi beliau sendiri yang menghapus namanya. Saya tidak berhak dan saya tidak pantas untuk menjadi khalifah. Au kata Imam Adz-Dzahabi, lawallaha ibna ammihi wa aqrabal jama'ati ilaihi, Sa'ad bin Abi Waqqas. Atau kalau enggak, ya pasti Abdurrahman bin Auf akan menyerahkan dan mengatur bagaimana caranya agar sepupunya yang menjadi khalifah, kerabat yang paling dekat, yaitu Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu. Sa'ad bin Abi Waqqas juga keutamanya luar biasa. Nah, di sini para pendengar Radio Islam Lumajang yang berbahagia rahimakumullah, inilah pendidikan yang patut untuk kita jadikan sebagai renungan buat kita dan juga materi yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak kita, bahwa dalam beribadah, dalam beramal, yang dicari adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala, bukan kedudukan, bukan popularitas, bukan ketenaran, bukan untuk yang diposisikan di depan, bukan untuk yang dianggap dituakan, yang kalau bicara harus diikuti dan dituruti. Kalau misalkan tidak sepakat, tidak sesuai, kemudian sakit hati, marah-marah, tidak demikian. Itu sangat bertentangan dengan konsep ikhlas yang diajarkan di dalam Islam. Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullahu ta'ala juga menyebutkan sebuah riwayat bahwa ketika sahabat Utsman radhiyallahu anhu sakit, sahabat Utsman radhiyallahu taala anhu sakit, sahabat Utsman yang waktu itu sebagai khalifah memanggil Humran maulahu. Humran itu ya orang kepercayaannya sahabat Utsman. Faqala uktub li Abdurrahman al-ahda min ba'di. Khalifah Utsman radhiyallahu anhu meminta untuk menulis sebuah surat. Surat wasiat. Yang isinya menetapkan sahabat Abdurrahman bin Auf sebagai khalifah pengganti. Fakataba lahu wa antalaqa Humranu ila Abdurrahman faqala al-bushra. Qala wa ma dzak? Setelah selesai nulis, cepat-cepat Humran, kepercayaan sahabat dan khalifah Utsman, menemui sahabat Abdurrahman bin Auf. Kata Humran, berita gembira, berita gembira. Sahabat Abdurrahman bin Auf bertanya, wa madzak, berita gembira apa? Qala inna Utsman qad kataba lakal ahda min ba'di. Kata Humran, kepercayaan khalifah Utsman, sesungguhnya khalifah Utsman sudah menulis sebuah ketetapan bahwa sepeninggalnya nanti Anda yang akan menjadi khalifah. Kalau di zaman sekarang ya bisa dibayangin lah, nggak perlu capek-capek, nggak perlu susah-susah, udah dapat kedudukan, udah dapat jabatan, senangnya luar biasa zaman sekarang. Bahkan itu dicari-cari, dikais-kais, dimes-mes, ya kan, jadi pengemis. Tapi apa? Dalam riwayat ini disebutkan faqama bainal qabri wal minbar fada'a. Faqama bainal qabri wal minbar. Sahabat Abdurrahman bin Auf kemudian berdoa di Raudhah, di Masjid Nabawi. Antara kubur Nabi SAW dengan mimbarnya. Itu kan ada Raudhah, tempat yang mustajab. Fada'a. Sahabat Abdurrahman bin Auf itu berdoa, Allahumma in kana min tauliyati Utsman iya ya hadzal amr fa amitni qablahu. Ya Allah, kalau memang benar Utsman menginginkan saya untuk menjadi khalifah penggantinya, aku mohon matikan saya sebelum dia. Padahal waktu itu kan sahabat Utsman sedang sakit. Ini luar biasa. Falam yamkuth illa sittata ashhur hatta qabadahu Allah. Kurang lebih 6 bulan kemudian sahabat Abdurrahman bin Auf meninggal dunia. Sebelum sahabat Utsman wafat. Karena sahabat Utsman wafat itu tahun 35 Hijriah. Sementara Abdurrahman bin Auf itu meninggalnya tahun 32 Hijriah, 3 tahun sebelumnya. Ini saking tidak maunya kedudukan. Saking tidak inginnya jabatan. Sampai beliau berdoa, fa'amitni qablah. Ya Allah, matikan aku sebelum Utsman wafat. Allah terima doanya. Radiyallahu ta'ala anhu. Dan ini pelajaran penting. Para pendengar Radio Islam Lumajang rahimahumullah. Kita semua yang terlibat dalam pendidikan anak. Mari kita selalu koreksi niat. Bukan cuma tiap minggu, bahkan bukan cuma tiap hari, tapi setiap waktu. Kita ingat-ingat kembalilah sebenarnya apa yang kita cari, apa yang kita inginkan. Kita belajar Islam, kita belajar agama, kita tolabul ilmi. Bahkan dari kecil sampai besar, sampai tua, bahkan mungkin sampai kemana-mana. Apa yang diinginkan? Ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala ataukah ridha manusia, seperti pesan dari Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Ada beberapa hal yang bisa kita jadikan sebagai cara untuk koreksi dan introspeksi diri. Salah satunya adalah ketika ada orang mencela, menghina. Bagaimana sikapnya? Antara orang yang ikhlas karena Allah subhanahu wa ta'ala dengan yang mencari ridha manusia. Itu akan terlihat. Itu akan terlihat. Kalau seorang pendidik, yang dicari dan diharapkan adalah ridha dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dia dicaci maki, dia dihina. Dia nggak akan marah, dia tidak akan tersinggung. Dia terima itu. Bukan malah bikin kacau, bukan malah apa namanya membela diri. Nggak peduli lagi dengan apa mafsadah-mafsadah yang ditimbulkan. Dia gak peduli lagi. Yang penting jaga nama baiknya. Dia gak peduli lagi dengan maslahat umat. Kenapa? Ya karena dia marah, tersinggung. Coba lihat ulama kita, Waqi' ibn al-Jarrah radhiyallahu anhu. Waqi' ibn al-Jarrah rahimahullahu ta'ala. termasuk gurunya Imam Ahmad Ibn Hanbal. Disebutkan dalam Sifatul Safwah, aghladha rajulun liwaqi' ibn al-Jarrah. Ada orang berkata kasar kepada Waqi' ibn al-Jarrah. Enggak beradab. Orang itu maki-maki lah. Fadakhala Waqi'un baitan fa'affara wajhahu fit turabi thumma kharaja ila ar-rajul. Cepat-cepat Waqi' ibn al-Jarrah itu masuk rumah, kemudian ngambil tanah diusap-usapkan di wajahnya. Thumma kharaja ila ar-rajuli faqala zid waqi'an bi dhanbi falaulahu ma sullita alaihi. Orang itu langsung ditemui lagi, orang yang tadi marah-marah, orang yang tadi memaki-maki, orang yang tadi menghina. Ditemui lagi oleh Waqi'. Kata Waqi', zid waqi'an bi dhanbi. Tambah lagi celaanmu. Teruskan cacian makimu. Karena itu terjadi disebabkan dosanya Waqi' sendiri. Kalau bukan dosa yang dilakukan Waqi', enggak mungkin kamu akan menghina dan mencaci maki. Ini pelajaran penting. Mari kita jadikan sebagai renungan untuk siapa saja, untuk semua kita. Artinya ketika ada orang mencaci maki, ada orang menghina, ya kalau dalam konsep pendidikan mungkin apa namanya, murid kita apa durhaka, murid kita susah diatur, ya kan, murid kita itu apa namanya memberontak, murid kita nggak taat, ya langkah yang pertama ya koreksi diri sendiri mungkin, dan barangkali karena dosa yang kita lakukan sendiri, sehingga akhirnya karena seorang hamba itu ketika dia durhaka kepada Allah, maka hukumannya salah satunya kan orang lain akan durhaka kepadanya. Kalau seseorang itu durhaka kepada Allah, maka salah satu bentuk hukumannya istrinya durhaka kepada dia. Salah satu hukumannya suami akan kasar kepada istrinya karena si istri bermaksiat kepada Allah. Orang tua karena maksiat kepada Allah, anaknya yang melawan. Seorang ustadz, seorang guru, seorang pendidik yang dia berdosa, bermaksiat kepada Allah, ya murid-muridnya nanti yang akan apa namanya tidak taat. Itu salah satu bentuk hukumannya. Nah, itu yang dilakukan oleh para ulama kita. Disebutkan oleh di dalam Uyunul Akhbar, istatala rajulun ala Abi Muawiyah al-Aswad. Faqala astaghfirullah minadzanbi alladhi sullitta bihi alayya. Ada orang mencaci maki, menghina Abu Muawiyah al-Aswad. Beliau bukan kemudian balas memaki atau balik mencaci maki. Bukannya beliau kemudian marah-marah lalu membela diri, wah saya kan begini, saya kan begini, saya begini. Tidak. Beliau justru mengatakan astaghfirullah. Saya beristighfar kepada Allah. Saya mohon ampun kepada Allah. Minadzan billadzi sullitta bihi alayya, dari dosa yang membuatmu mencaci makiku. Ini kan cara berpikir yang diajarkan para ulama kita rahimahumullah. Ya. Sehingga menjadi seorang pendidik, jadi seorang pendidik itu ya selalu koreksi niat untuk tetap ikhlas, yang dia cari adalah ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan pujian, bukan sanjungan. Karena kalau yang dia cari sanjungan dan pujian, yang datang cacian dan makian, marah dia. Tersinggung, sakit hati. Membela diri dengan apapun cara yang dia pilih. Sehingga apa yang dia bela? Kebenaran ataukah dirinya sendiri? Siapa, apa yang dia cari? Ridha dari Allah ataukah ridha dari manusia? Ketika ridha manusia itu tidak dia dapatkan, dicaci, dimaki, dijauhi, dibenci, didiamkan, ditinggalkan, dihindari, marah, tersinggung, sakit hati. Kita perlu mencontoh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kita perlu mencontoh Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, disebutkan dalam Hilyatul Auliya, jilid 4 halaman 130. Yahya bin Ma'in rahimahullah, beliau mengatakan ma ra'aitu mithla Ahmad ibni Hanbal. Seumur hidup saya nggak pernah melihat orang sebaik Ahmad bin Hanbal. Itu teman dekat, guru sekaligus murid. Karena sama-sama saling berguru. Teman seperjalanan, ilmu yang pernah didapatkan Imam Ahmad disampaikan kepada Yahya bin Ma'in. Yahya bin Ma'in pun seperti itu. Hadis yang beliau dapatkan juga disampaikan kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Teman dekat. Kata Yahya bin Ma'in, tidak pernah saya melihat orang sebaik dan sebagus Ahmad bin Hanbal. Nggak pernah. Sahibnahu khamsina sana. Kami saling kenal bersahabat selama 50 tahun. Selama 50 tahun. Maftakhara alaina bi syai'in mimma kana fihi min as-salahi wal khair. Selama 50 tahun itu persahabatan kami tidak pernah sekalipun dan tidak pernah sesedikit pun merasa bangga, merasa lebih baik dan menyombongkan dirinya terhadap kami. Tentang kebaikannya, tentang ibadahnya, tentang ilmunya. Rahimahullah ta'ala. Itu siapa? Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah ta'ala. 50 tahun. Gak pernah terucap, gak pernah terdengar, gak pernah diketahui. Beliau menunjukkan dan memperlihatkan kepada orang lain bahwa dirinya lah lebih baik, dirinya lah lebih hebat. Tidak. Nah, ini contoh dari para ulama kita rahimahumullah. Wallahu a'lam bishawab, barangkali itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan ya, dan juga kelancaran untuk kita semua. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada seluruh kru yang ada di Radio Islam Lumajang, demikian juga yang ada di sini tim ground crew ya, ada Kak Ismail dari Kebumen, ada Mas Khairul Kuruni dari Kencong Jember, ada juga Mas Raihan Naja dari kecamatan dari Umbul Sari Jember juga, jazakumullah khairan, dan juga ikhwan-ikhwan yang lain jazakumullah khairan, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahi rabbil alamin.